kata dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Datang Padamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena ku tahu tak seorang